pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 11 Agustus 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Ganti rugi lahan Waduk Ruko tahap 2 disiapkan 10 miliar rupiah. Baling-baling terlilit tali, kapal motor ekspres Bahari 8B tidak beroperasi. Presiden sahkan STAIN jadi IAIN. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Asisten 1 Bidang Pemerintahan Yusri Amalik menyebutkan tahun ini dipersiapkan dana ganti rugi lahan tahap kedua untuk pembangunan Waduk Ruko Kecamatan Titu, Kecamatan Kemala Pidi sebesar 10 miliar rupiah dengan luas lahan 20 hektar. Dari Sigli Nurnihayati melaporkan. Disebutkan persiapan pembangunan Waduk Ruko terus dilakukan. Hingga kini masih proses pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini dilakukan pihak provinsi, Badan Pertanahan Negara dan Pemkab Pidi selaku fasilitator. Disebutkan, luas lahan dibutuhkan untuk pembangunan waduk seluas 1.217 hektar yang sudah dibayar adalah ganti rugi tahap 1, sekitar 53 hektar anggaran Rp21 miliar rupiah dari pusat. Sedangkan tahap kedua, luas lahan dibebaskan sekitar 20 hektar belum dibayar. Tujuan dibangun untuk mengatasi kekurangan air ke persawahan petani di 16 kecamatan di Pidi, wilayah Mutiara dan sekitarnya hingga ke Kembang Tanjung. Sudarlun kapal cepat KM Express Bahari 8B yang parkir di pelabuhan penyeberangan Balohan Sabang pada pelayaran trip pertama kemarin batal berangkat mengangkut penumpang dari Sabang ke Ulele. Akibatnya puluhan penumpang yang sudah antri di ruang tunggu terpaksa beralih menumpang kapal lambat KMP BRR. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurani membenarkan bahwa pada pelayaran trip pertama kemarin, kapal cepat kapal motor ekspres Bahari 8B batal berangkat mengangkut penumpang dari Sabang ke Ulele, Banda Aceh. Bukan dikarenakan cuaca buruk, melainkan disebabkan karena kapal tersebut mengalami kerusakan pada propeler baling-balingnya terlilit dengan tali saat kembali dari Banda Aceh ke Sabang. Dalam perjalanan kembali ke Sabang, pada sore kapal cepat tersebut dikabarkan sempat diterjang ombak karena gelombang di perairan Sabang, Banda Aceh. Akibat tidak beroperasinya, kapal motor ekspres Bahari 8B itu mengakibatkan puluhan calon penumpang yang sudah antri di depan loket penjualan tiket terpaksa beralih menumpang kapal lambat KMP BRR yang berangkat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sudarlun Presiden RI Joko Widodo mengesahkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikul Saleh Lok Semawe menjadi Institut Agama Islam Negeri pada 1 Agustus 2016. Kepastian itu diperoleh setelah menerima salinan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe yang diterima Ketua Stain Malikul Saleh Lok Semawe Dr. Hafifuddin pada 9 Agustus 2016 dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dari Lok Semawe, Jafarudin melaporkan. Wakil Ketua 2 STAIN Malikul Saleh Darmadi Sulaiman mengatakan, berdasarkan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Profesor Dr. Nur Syam, untuk proses selanjutnya, draft or taker tersebut akan dibahas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dan Kementerian Agama. Menurut Darmadi, isi dari or taker tersebut adalah perubahan struktur organisasi, Misalnya, dari ketua menjadi rektor, kemudian untuk tingkat ketua jurusan menjadi dekan, jumlah fakultas, kepala biro, kepala bagian dan kepala subbagian dan pelaksanaan lainnya. Disebutkan, STIN disahkan menjadi IAIN bersama 4 perguruan tinggi lainnya, masing-masing Ponorogo, Pekalongan, Kerinci, dan Lampung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Dalun, seorang operator beko bernama Muslim warga Gampung Senebuk Barat Aceh Timur, Selasa lalu sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, menemukan benda yang diduga bom rakitan saat melakukan pengerukan jalan di Gampung setempat. Dari ID, Sene Hendri melaporkan. Pasca penemuan benda yang diduga bom rakitan itu, Muslim langsung melaporkannya kepada kecik setempat dan diteruskan ke Polres Aceh Timur. Wakapolres Aceh Timur, Komisaris Polisi Charlie, dan Kabak Ops Kompol Rusman, usai menerima laporan itu langsung terjun ke lokasi untuk mengamankan TKP. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kemarin, benda yang diduga bom rakitan itu sudah dievakuasi oleh tim J-Bom dari Kompi B Aramia. Bom rakitan itu diduga masih aktif. Komisaris Polisi Charlie menyebutkan, benda yang diduga bom rakitan itu panjangnya 40 cm dengan lebar 4 inci. Bentuknya seperti pipa, beratnya sekitar 10 kg. Diduga bom ini peninggalan masa konflik. Sudarlun, Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar memastikan perhelatan pemilihan bupati, wakil bupati dipastikan tanpa calon perseorangan. Sejak pendaftaran dibuka Sabtu 6 Agustus hingga Rabu 10 Agustus 2016, tidak seorang pun yang mendaftarkan diri. Hal ini disebutkan Cut Agus Fatilah. Dari Banda Aceh, Asnawi Ismail melaporkan. Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatilah menyebutkan, dengan berakhirnya batas akhir pendaftaran bagi calon perseorangan, maka dipastikan momentum Pilkada Bupati Wakil Bupati Aceh Besar 2017 tidak ada pasangan calon dari jalur independen. Seperti diumumkan KIP Aceh Besar, dengan jumlah dukungan yang harus diajukan oleh pihak yang akan menggunakan jalur perseorangan adalah harus memenuhi syarat, sedikitnya 10% dari jumlah daftar pemilih tetap pemilu terakhir atau minimal sebaran di 50% dari 23 kecamatan di Aceh Besar, yaitu 11.442 lembar bukti dukungan fotokopi kartu tanda penduduk. Cut Agus Fatilah menyebutkan, selama 6 hingga 10 Agustus kemarin, KIP membuka kesempatan bagi bakal calon bupati yang ingin menyerahkan data KTP sebagai syarat untuk bisa maju pilkada melalui jalur independen. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 11 Agustus 2016. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam. We'll be right back.